hati pegangin you layani jadi musuh hidup semati among anak yang lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi duh kandolan ne hati pegangin you layani duh jane aku tresno lila no aku lungo hati rakuat nanda kroso roso keronto-ronto cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan duh jane aku tresno lila no aku lungo tresno iso tega mergo bondo koyok ngene rasane loro bronto ditinggal lungo sopo nyono bocah wadon saiki klirat meripate yang delok ke BMW opo lanangan sing nenteng PDA pancen jaman tresno iki tutu mau dolanan kabeh mau amargo kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasembatan dalam hatiku dan aku yang layu dan tanggung jawabku itu palsu tendok ku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang kau tunggu kedatanganku ku bawakan bunga untukmu sebagai tanda cinta dariku untuk kasihku setahun melaku, kowe malah colong pelayu dan waku ramu tu. Tepat lepak tengok minggal, ninggal ke aku nengkene sekarat. Benci, benci, meski lorok iki ati aku emoh tadi banci kampung kali. Sebeli, aku tetep lanang sejati. Iso golek luweh ayu, body tur ngerteni. Semarang pasti banci racing dadi nyatane. Kowe njaluk teklek kecemplung kalen, yo wes rak masalah yang pengen balen. Bok neng diwai parane mesti dicedak ke yang memang jodoh ne. Yo dang gage, dang diacara ke. Ora perlu nganggo rame-rame. Yo dang yo, yo dang, yo dang yo, yo dang, yo dang yo, yo dang. Aja kesuwen, hawane wes pengen belah duren. Jane aku tresno, lila no aku lungo hati rakuat nandang rosso, rosso keronto-ronto cintamu sudah gak beneran, aku cuma buat mainan duh, jane aku tresno, lila no aku lungo tresno iso tega mergo bondo koyok ngene rasane loro bronto ditinggal lungo sopo nyono, bocah wadon saiki klirat meripate yang delok ke BMW opo lanangan sing nenteng PDA pancen jaman tresno iki tulanan kabeh mau amargo kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasembatan dalam hatiku dan aku yang layu dan tanggung jawabku itu palsu beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang kau tunggu kedatanganku ku bawakan bunga untukmu sebagai tanda cinta dariku untuk kasihku.